بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. طيب ya, kita lanjutkan pembahasan sujud sahwi. Telah kita pelajari pada masalah yang pertama bahwa sujud sahwi itu disyariatkan, ya, letaknya di mana? Di akhir sholat. Akhir sholat ini maksudnya apa? Sebelum salam atau setelah salam? Bisa jadi sebelum salam, bisa jadi setelah salam. Baik. Ada khilaf tentang sujud sahwi? Tentang disyariatkan sujud sahwi, jawabannya tidak ada khilaf. Ini adalah ijma. Mahallul ijma. Baik, perkara yang disepakati. Kemudian faktornya berapa? Hah? Tiga. Yang pertama, ziyadah tambahan. Yang kedua, naqs kekurangan. Yang ketiga, syak, keraguan. Baik. Kemudian masalah yang kedua, matayajibu, kapan wajib. Nah, yang pertama telah kita baca, apabila menambah suatu ya amalan yang termasuk dari jenis ya sholat, seperti menambah ruku, sujud dan seterusnya. Baik. Jadi dasarkan telah kita pelajari, apabila seseorang karena sahwu lupa dia menambah rakaat yang kelima misalkan. Nah, apa yang harus dilakukan ketika dia sadar? Apa yang harus dilakukan? Harus kembali. Kembali apa? Kembali duduk untuk melakukan apa? Tasyahud. Nah, melakukan tasyahud. Maksudnya tadi dia lupa tasyahud akhir karena dianggap baru rakaat ketiga. Ini dianggap baru rakaat ketiga, jadi dia bangun lagi ke rakaat keempat, jadi dia belum tasyahud kan. Jadi dia harus kembali tasyahud, kemudian sujud sahwi dulu kemudian salam, atau salam dulu kemudian sujud sahwi. Hadits yang disebutkan di sini, hah? Salam dulu kemudian sujud sahwi karena tambahan. Ingat ya, apabila tambahan sujud sahwinya setelah salam. Baik. Atsani yang kedua. Au sallama qabla itmami salatih. Atau sallama dia salam qabla sebelum itmami salatihi, menyempurnakan salatnya. Dia salam sebelum menyempurnakan salatnya. Artinya salatnya masih kurang sebenarnya, tapi dia salam karena sahu. Lupa. Li hadithi Imran bin Husain. Hadith Imran bin Husain, berdasarkan hadith Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, ya, membaca salam fi thalathi raka'atin min al-'asr. Membaca salam, yakni mengakhiri salatnya dengan salam, fi thalathi raka'atin, pada tiga rakaat. Minal asar, dari sholat asar. Berarti masih kurang berapa rakaat? Hah? Masih kurang satu. Ya. Karena baru tiga rakaat sudah salam. Nah, summa qoma. Summa kemudian Nabi alaihissalatussalam qoma, berdiri. Fadakhalal hujrata. Fadakhala kemudian Nabi masuk. Al-hujrata masuk. Ya, kamar. Nah, masuk kamar. Ya, ini masuk ke rumah. Nah, rumahnya Nabi nempel dengan masjid. Nah, faqama rajulun, maka berdirilah. Faqama, maka berdirilah rajulun, seorang pria. Basitul yadain. Basitu artinya tawil, panjang. basit semakna dengan tawil, panjang, al-yadain, kedua tangannya. Ya, ini yang dikenal dengan disebut apa pada hadis yang lain, riwayat yang lain, dzul yadain, pemilik dua tangan yang lebih panjang. Naam. Faqala, maka kata pria itu, dzul yadain, ya. Aku siratis sholatu. Dia mempertanyakan dalam keadaan dia juga tidak sadar bahwa sholat ya belum selesai, karena sebagaimana yang telah lewat dijelaskan bahwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam, masa turunnya wahyu, sewaktu-waktu syariat bisa berubah. Ya, jika turun wahyu mengubah, ya, maka ada syariat baru yang menasakh, menghapus yang sebelumnya. Jadi di pikiran sahabat ada kemungkinan memang ini ada perubahan, turun wahyu kepada Nabi sehingga jadi tiga rakaat. Oleh karena itu dia mempertanyakan, aku siratis sholatu, apakah sholat dikosor, yakni dikurangi rakaatnya, yakni memang ada syariat baru ini, perubahan, begitu maksudnya. Fakhoroja, maka keluarlah Nabi dari kamarnya, dari rumahnya, kembali ke masjid, mendengar suara dzul yadain. Ya, Nabi akhirnya menyadari bahwa ternyata sholatnya masih kurang. Fa shalla ar-rak'ata, maka sholat Nabi sholat mengerjakan sholat ar-rak'ata allati kana taraka. Fa shalla ar-rak'ata, maka Nabi melanjutkan sholatnya mengerjakan rakaat allati kana taraka, yang tadinya beliau tinggalkan. Masih kurang berapa tadi? Masih kurang satu tadi ya. Nah, pada riwayat ini masih kurang satu. Maka Nabi mengerjakan satu rakaat yang kurang itu, yang tadinya beliau tinggalkan. Jadi beliau keluar kembali ke posisinya, di posisinya sebagai imam, menghadap kiblat, kemudian melanjutkan satu rakaat yang tersisa itu. Ya. Thumma, kemudian sallama, Nabi salam. Thumma, kemudian sajada, sajadatai sahwi. Kemudian Nabi sujud, ya, dua kali sujud sahwi. Thumma sallama, kemudian Nabi salam. Hadits ini riwayat Muslim. Baik, di sini pada hadis ini Nabi juga menambah, ya. Yang ditambah oleh Nabi SAW adalah ucapan, bacaan, ya, yang merupakan bagian dari bacaan sholat, ya, tetapi bukan pada tempatnya. Apa yang ditambah? Salam sebelum waktunya, karena masih kurang satu rakaat. Berarti ada tambahan apa di sini? Berapa kali Nabi salam berarti? Dua kali salam. Salam yang sahu ini, ya, dan salam yang sebenarnya setelah Nabi menambah itu. Berarti ada tambahan. Bisa difahami tambahannya? Oleh karena itu sujud sahwinya kapan Nabi sujud sahwinya? Setelah salam. Nah, perhatikan. Ya, sudah kita lewati dua dalil yang menunjukkan jika ziyadah tambahan, maka sujud sahwinya setelah salam, supaya tidak berkumpul dua tambahan dalam sholat. Supaya tidak berkumpul dua tambahan dalam sholat. Sudah menambah gerakan atau bacaan, sujud sahwinya juga sebelum salam, berarti kan berkumpul. Jadi ketika tambahan, maka sujud sahwinya diletakkan setelah salam. Ingat dari sekarang ya. Afdolnya begitu. Nah, kemudian yang ketiga. Afali. Au lahana lahnan yuhilul ma'na sahwan, atau lahana lahnan, ya, dia melakukan lahan pada qiraahnya ketika membaca al-fatihah, dia melakukan lahan. Yuhilul ma'na, yuhil makna lahannya lahan yang merubah, lahan yang mengubah makna, mengubah makna ayat. Nah, lahannya lahan yang mengubah makna ayat. Sahwan dalam keadaan sahu, lupa. Bukan sengaja. Li'anna andahu karena sesungguhnya sengaja melakukan itu. Sengaja ketika ya membaca Al-Fatihah sengaja mengubah ya suatu makhraj huruf, misalkan diubah makhrajnya sehingga salah, sehingga mengubah maknanya, atau harokatnya sehingga berubah, harokatnya diubah sehingga mengubah makna, sengaja melakukan itu ya yubtilu sholat, hal itu membatalkan sholat. Nah, maka ketika itu terjadi dalam keadaan sahu, fawajaba sujudus sahwi, maka wajib sujud sahu. Nah, karena sesuatu yang dikerjakan ya berefek membatalkan sholat, nah maka ketika sahu itu menuntut wajib sujud sahu. Itu penjelasannya. Naam, li'anna amdahu yubtidu sholata, karena sengaja melakukan itu membatalkan sholat, fawajaba sujud sahwi, maka wajib sujud sahwi ketika itu terjadi dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan lupa. Tayyib. Sujud sahwinya kapan? Afdalnya? Sebelum salat atau setelah salam? Setelah salam. Karena ziyadah. Atau sebelum salam. Ketika dia sadar, dia perbaiki. Nah, ketika dia perbaiki berarti ada tambahan. Kalau dia perbaiki berarti ada tambahan. Al-Muhim dianalisa apakah ada tambahan dalam sholatnya atau kurang. Apabila dia masuk kategori tambahan, maka setelah salam. Nah, apabila kategorinya kurang, nah memang ada kekurangan, maka sebelum salam. Baik. Ar-rabi yang keempat, autaraka wajiban. Autaraka wajiban, atau dia meninggalkan, atau dia meninggalkan suatu perkara wajib. Atau dia meninggalkan suatu perkara wajib. Baik. Li hadithi Ibni Buhaynah. Berdasarkan hadith Ibni Buhaynah. Hadith Ibni Buhaynah. Qal. Kata Ibni Buhaynah. Salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Rak'ataini, dua rakaat. Min ba'di salawat, pada sebagian salat yang dikerjakannya. Thumma qama, kemudian Nabi berdiri. Falam yajlis, dan tidak duduk tasyahud. Lihat ta'liknya nomor 2, yakni tarakat tasyahud al-awwal. Talik nomor 2 di bawah itu adalah penjelasan, yakni tarakat tasyahud al-awwal, yakni Nabi meninggalkan tasyahud pertama. Jadi dari rakaat kedua langsung berdiri ke rakaat ketiga, lupa tasyahud pertama, tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ahu, maka para sahabat ya yang berjamaah di belakangnya berdiri bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma kemudian tatkala qada salatahu, Nabi telah menyelesaikan salatnya. Ya, sudah sampai di akhir salat. Yakni sudah sampai di tasyahud akhir. Wa nadharna taslimahu. Ya. Dan kami memperhatikan salamnya. Rona. Kabbara. Nabi bertakbir. Jadi saat sahabat menunggu Nabi salam karena sudah selesai tasyahud akhir, Nabi tidak salam, justru kabbara, Nabi bertakbir qabla taslimi, sebelum salam. Takbirnya untuk apa? Untuk sujud sahwi. Fasajada sajadataini. Lantas Nabi sujud dua kali, wahuwa jalis, dalam keadaan duduk. Jadi takbirnya itu takbir untuk sujud sahwi. Nah, sujud dua kali, wahuwa jalis, dalam keadaan duduk. Thumma sallama, kemudian beliau salam. Nah, hadis ini, ya, talinya nomor tiga, muttafaq alaih. Kalian perhatikan pada hadis ini, ya, sujud sahwinya Nabi sebelum salam atau setelah salam? Sebelum salam, karena ada kekurangan. Ini dari sekarang, ana mengajak antum memperhatikan hadis yang kita lewati sehingga melihat penempatan sujud sahwi sebelum atau setelah salam. Kesimpulannya nanti akan ada di masalah yang keempat. Nah, tapi dari sekarang kalian amati, ya. Dalil menunjukkan hal itu. Jika tambahan setelah salam, jika kekurangan sebelum salam. Karena ini luput sujud, luput tasyahud pertama dan tidak diganti oleh Nabi. Padahal itu hukumnya wajib. Nah, lihat ternyata Nabi Alaihissalam menggantinya dengan sujud sahwi sebelum salam. Sabata hadza bil khabari fi man taraka tasyahud al awsat. Ya. Hal ini tetap sabata hadza, telah tetap ini bil khabar, berdasarkan khabar, ya, berdasarkan hadis, fi man taraka tasyahud al awsat, tentang orang yang meninggalkan tasyahud al awsat, ini tasyahud pertama. Fayuqasu alaihi sairul wajibat. Fayuqasu alaihi, maka dikias atasnya sairul wajibat, seluruh perkara-perkara wajib dalam sholat. Jika ditinggalkan dalam keadaan sahwi, maka butuh ditutupi dengan sujud sahwi. Maksudnya apa? Hadis yang ditampilkan di sini adalah hadis khusus, ya, yang dialami oleh Nabi pernah meninggalkan tasyahud awal. Ini kan kalian lihat au taraka wajiban. Lihat itu. Ini kan permasalahannya sekarang adalah taraka wajiban, meninggalkan perkara wajib. Perkara wajib bukan hanya tasyahud awal. Ada perkara wajib yang lain. Nah, dalil yang datang khusus tasyahud awal. Oleh karena itu dijelaskan oleh mereka para muallif bahwa berdasarkan hadis ini, sabata hadza bil khabar, telah tetap hal ini berdasarkan khabar, fi man taraka tasyahud al awsat, tentang orang yang meninggalkan tasyahud pertama, bahwa dia wajib sujud sahwi, ya kan? Maka fayuqasu alaihi sairul wajibat, dikias atasnya kewajiban-kewajiban lain, perkara-perkara wajib lainnya dalam sholat. Selain tasyahud awal yang diwajibkan dalam sholat, apabila lupa mengerjakannya, maka wajib sujud sahwi. Contoh katarkit tasbihi fir ruku'i was sujud, seperti meninggalkan tasbih pada ruku' dan sujud, yani subhanallah rabbiyal azim pada ruku', pada sujud subhanallah rabbiyal a'la. Ini menurut madhab Hambali yang menganggap ini wajib, dan sudah kita lewati bahwa jumhur berpendapat itu hanya sunnah. Baik. Wa qawlihi baina sajdatain, dan seperti orang yang meninggalkan lupa, yakni lupa baca antara dua sujud, yakni ketika duduk antara dua sujud lupa baca rabbi ghfirli. Ini berdasarkan madhab Hambali yang mengatakan ini wajib, sementara jumhur mengatakan sunnah. Baik. Wa takbiratil intiqal, begitu pula takbir intiqal. Lupa takbir intiqal saat beralih dari berdiri ke ruku, saat bangkit dari sujud ke duduk misalkan. Nah, maka wajib sujud sahwi. Ini menurut pendapat madhab Hambali yang mengatakan bahwa takbiratul intiqal wajib. Madhab yang lain mengatakan itu tidak wajib, hanya sunnah. Namun ini dibangun di atas madhab mereka, madhab Hambali yang mewajibkan, sehingga ya dimasukkan sebagai contoh di sini. Al-muhim, suatu perkara wajib dalam sholat yang diyakini oleh seseorang bahwa itu hukumnya wajib, ya, dalam sholat, bukan sunnah, ketika dia lupa mengerjakannya sahwi, maka wajib ditutupi dengan sujud sahwi. baik tasyahud awal atau yang lainnya. Bisa difahami? Barakallahu fiikum. Naktafi. Subhanallahi walhamdulillah.